berapa hadis yang terdapat dalam kitab iman. Jadi kitab Sahih Muslim ini bagaimana kita tahu adalah kitab hadis, dan kitab yang dipenuhi dengan hadis-hadis yang bersanad, yang bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebenarnya Imam Muslim rahimahullah ta'ala pengarang kitab ini, sebenarnya dia tidak menamakan kitab ini dengan nama yang kita tahu, iaitu kitab Sahih Muslim. Kitab yang bernama Sahih Muslim ini adalah kitab ataupun nama yang masyhur di kalangan orang ramai, di kalangan ulama sekalipun. Tetapi Imam Muslim tidak menamakan kitabnya Sahih Muslim. Jadi apakah kitab ataupun nama kitab yang dinamakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala? Tolong Al-Jami' Al-Sahih, Al-Mukhtasar, Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jami' Al-Sahih, yakni satu himpunan yang sahih, yang mukhtasar, yakni yang ringkas. Al-Musnad, yang bersanad daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia sepatutnya mengumpulkan yang sahih, dan ia sepatutnya mukhtasar, yakni bukan semua hadis ada kat dalamnya. Mukhtasar dia ringkas saja. Daripada kita dah panjang lebar bertahun-tahun nak hadirkan satu kitab yang kita beriman. Al-Musnad, yang bersanad sampai kepada hadis pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu adalah nama sebenarnya. Jadi kita sepatutnya ingatkan nama kitab ini kerana ia tidak sepatutnya kita lupakan, kita tinggalkan. Yang bagusnya kita tulis dulu sekali lah kitab yang asal, namanya daripada Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan juga kitab yang masyhur dan ia dikenali dengan kitab tersebut Sahih Muslim. Baik, jadi di dalam kitab ini yang baru ini ialah kitab Thaharah, dan ulama rahimahullah ta'ala membagikan kitab-kitab mereka dengan apa? Dengan mula-mula semua kitab. Jadi kitab-kitab iman, lepas tu kitab Thaharah. Jadi kita pun teringatlah kitab ini Sahih Muslim, kitab hadis. Sebab ada kitab lagi dalamnya iman, ada kitab lagi. Kenapa banyak sangat kitab dalam kitab? Itu dia. Jadi kerana kitab, kitab di dalam bahasa Arab adalah arti yang mengumpulkan. Kalau kata apa tu kita buat macam ini, kita kumpulkan tangan kita tu, maksudnya kita telah kitabkan dia. Dan juga kalau kata Tarjaish, iaitu apabila telah bergabung ya pasukan tentera itu dalam bahasa Arab. Jadi kitab apa saja mengumpulkan, dan kemudian ia biasa dikenali dengan benda yang mengumpulkan kertas, benda yang mengumpulkan ilmu ataupun tulisan-tulisan secara khusus. Jadi namakan kitab. Jadi kitab Thaharah benda mengumpulkan sesuatu. Dalamnya ada rubusan. Jadi kitab Thaharah, kitab iman, kitab solat dan sebagainya. Kemudian selepas itu ulama akan membagikan di dalam kitabnya biasanya dengan bab, pintu. Jadi dah ada kitab, bawah dia adalah ada pintu. Jadi macam ini kita ada bab fadhlul wudu, bab menerangkan kelebihan berwudu. Itu biasa. Ada lagi kadang fasal pula, yakni apa dipanggil tu, fasal maknanya satu satu bab ataupun satu satu titahan yang lebih khusus lagi. Section. Ini kan ulama mempunyai tertib. Ini dilakukan oleh ulama dari dahulu lagi. Menunjukkan mereka mempunyai logik apa dia menyusun kitab mereka. Jangan ingatkan logik itu, yang tertib itu hanya pada orang zaman sekarang ya. Orang zaman moden ni ada yang belajar metodologi tulis kitab, metodologi bahas. Macam orang ulama dahulu tak tahu. Mereka ada lagi kecil lagi pasal, lepas pasal ada kecil lagi dan sebagainya. Jadi itu salah satu cara ulama menulis buku, mengarang kitab. Tetapi ada juga ulama yang tak ada kitab, tak ada bab, tak ada apa pun, dah mula sampai habis cakap saja sampai habis. Ada juga macam tu . Jadi kita sikit orang nak tengok, orang nak baca, nak rujuk. Jadi alhamdulillah, kalau buku tu penting, akan datang ulama lain. Lepas itu dia akan mudahkan untuk para pembaca, dia buatkan babnya, dia buatkan taktiknya dan sebagainya. Jadi mudah untuk kita merujuk. Macam kitab Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban kalau kita baca sekarang ni, bukannya asal kitabnya macam itu susunannya. Kitabnya berkecamuk, sepah-sepah hadisnya. Memang kalau awak tak tahu, awak akan sesat ke dalam tu. Jadi macam mana? Ada orang datang, dia tertibkan Sahih Ibn Hibban. Satu ulama dia tertibkan dia Sahih Ibn Hibban. Kebanyakan sekarang ni dah jadi tertibkan dia. Kalau tidak, memang kita tak, kita akan apa yang susah nak dapat faedah manfaat dari kitab tersebut. Baik, jadi seperti ini, kitab Imam Muslim dia babkan ataupun dia bahagikan kitabnya pada kitab kemudian bab. Jadi sebelum itu, kitab beriman, kitab tersama dan iman didahulukan. Kerana apa? Kerana kepentingan iman. Tidak ada iman, tidak ada gunanya segala amalan. Jadi asas sesuatu amalan itu adalah iman. Jadi orang semua boleh beramal, orang semua boleh buat kebaikan ataupun yang disangkakan kebaikan. Baik, tetapi kalau dia tak beriman, dia bukan orang beriman pada Allah dan Rasulnya, ataupun imannya rosak dan sebagainya, maka tidak sah amalan perbuatannya. Jadi itu sebab iman itu amat penting sekali. Kemudian selepas itu kita bertahar. Kenapa dituntut kita beriman dengan kita bertahara? Ini kita mungkin akan dapati sebabnya apabila kita baca hadis di dalam bab ini. Jadi berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Ishaq ibn Mansur, qala haddatsana Habban ibn Hilal, qala haddatsana Aban, qala haddatsana Yahya, anna Zaidan haddathahu, anna Aba Sallamin haddathahu, عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائح نفسه فمعتقها أو موبقها. Ini hadis yang pertama yang dimuatkan di dalam kitab ini, iaitu kitab Thahara. Jadi ulama, sebelum itu kita terjemah dengan dahulu hadis daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhur syatrul iman." At-tuhur itu membersihkan itu, atau pembersihan itu adalah paruh daripada iman. Walhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, adalah kamlaul mizan, dia memenuhi al-mizan. Wa subhanallah walhamdulillah kamlaani, ataupun dia memenuhi apa yang di antara langit-langit dan bumi. Wassalatu nur, salat adalah nur, cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sadaqah itu burhan. Wassabru biya', dan sabar itu adalah cahaya biya'. Walquranu hujjatun laka au alaik, dan Quran itu adalah hujjah untukmu au atasmu. Kullun nasi yahdu, setiap manusia pergi berpagi-pagi, keluar berpagi-pagi, sabai'u nafsahu, dan mereka menjual dirinya, sama ada dia membebaskannya, famu'atiquha au mubiquha, ataupun dia mencelakakannya. Ini hadis di dalam kitab Thahara. At-Thahara kata ulama artinya suci ataupun kesucian. Itu mudah Thahara dan Nazata. Kemudian di dalam kitab ini ataupun di dalam hadis di dalam bab ini terdapat hadis daripada Abu Malik Al-Ashari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhur syatrul iman." At-tuhur. Jadi at-tuhur tu dalam bahasa Arabnya, kalau dia dengan baris depannya tu'ul tu, dia macam kata-kata futur, kata-kata tuhur. Yang ini dia bermakna fi'il. Dia bermakna apa? Fi'il, perbuatan. Jadi tuhur tu perbuatan. Tuhara kita tahu suci kan? Jadi perbuatan mensucikan diri, ataupun sucikan sesuatu, mensucikan. Jadi kalau tuhur tu maknanya makan, memakan waktu pagi, waktu siang, apa ya? Sarapan. Jadi makan sarapan tu adalah tuhur. Al-Suhur pula adalah perbuatan awak makan pada waktu sahur. Itu kalau baris apa? Baris depan. Kalau dia baris atas, fa'ul, qahur, dia artinya benda yang dibuat. Benda yang dibuat. Jadi kalau al-tahur, maknanya benda yang dibuat untuk bersuci. Apa dia? Mak, yakni air ataupun debu. Nanti kita datang kepada babnya, tayamum. Itu benda dia tu qahur. Kemudian kita ada fa'ul, benda yang dimakan pada waktu sarapan pagi. Dan juga kita ada seperti tadi sahur, benda yang dimakan pada waktu sahur. Ini dalam bahasa Arab. Jadi al-tuhur itu adalah maknanya perbuatan mensucikan diri, bukan air yang jadi suci. Jadi mensucikan tuhur itu adalah syatrul iman. Syatr maknanya separuh daripada iman, tengah daripada iman. Jadi di sini ulama nak fahamkan kenapa tuhur mencucikan, perbuatan mencucikan itu separuh daripada iman. Kemudian pencucian daripada sudut apa tu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau awak nak faham kata-kata Rasulullah SAW, kenapa awak nak faham? Awak nak faham kata-kata orang, kenapa awak nak faham? Pakai apa? Pakai bahasa yang dia pakai, eh? Bahasa yang orang tu pakai. Kalau dia cakap Melayu, faham bahasa, cakap dia dengan bahasa bahasa Melayu, awak boleh faham. Okey, tu mudah lah. Baik. Tetapi kalau dalam bahasa tu pula ada juga benda yang kita katakan kurang jelas, dia pakai bahasa Melayu tapi dia maksud apa ni? Makanan ni apa pula? Bahasa Melayu makanan ni. Kalau orang yang gitu je, rupanya makanan ni ada makna lain, betul tak? Jadi dekat sini macam mana nak faham dia maksudkan yang mana satu, tengok konteks dia dan tengok macam mana dia gunakan apa ni, kata-kata tersebut. Lalu dia pakai kata-kata ni macam mana dan sebagainya. Dia punya macam dalil ataupun karinah dia. Jadi di sini ulama melihat konteks ni, al-tuhur ni boleh makna dua macam. Asalnya pencucian, tapi pencucian ni ada dua. Satu daripada bentuk maknawi, daripada bentuk makna. Pencucian diri bukan daripada yang ni, makna tu bukan yang boleh dirasa, bukan fizikal. Macam mana sucikan daripada sudut maknawi makna, ya? Mana suci diri daripada apa? Hati tu sucikan daripada kekotoran-kekotoran hati. Kekotoran yang paling besar sekali yang mesti disucikan, apa ya, suci daripada kekotoran syirik. Kita kena pakai sabun kuat untuk bersihkan daripada dosa ataupun kekotoran syirik. Sampaikan dia dinamakan satu najis. Syirik ni, kekufuran ni, najis maknawi dalam hati. Najis berat. Walaupun awak tak boleh rasa, tak boleh bau. Jadi kata, kalau itu maksud dia, kita akan cuba penelitian macam mana yang lain pula. Jadi, alkohol tu maknawi. Suci daripada syirik pun suci. Suci daripada kemunafikan. Dan hati itu ada lagi macam-macam kekotoran yang lain. Daripada riak ada, daripada maksiat ada dalam hati, benci, hasad dan sebagainya. Itu satu pendapat. Dan mereka berdalilkan bahawa kalau dalam syarat tahur tu adalah suci daripada maknawi, dengan antaranya di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Nabi Lut alaihi salam, apabila kaumnya dilarang oleh Nabi mereka, Nabi Lut alaihi salam, daripada perbuatan apa? Perbuatan yang kotor sahisha tu, iaitu liwat lelaki dengan lelaki dan juga wanita dengan wanita. Jadi mereka kata kepada apa? Mereka akan apa? Mereka akan tuangkan kaum Lut dan dia punya orang-orang yang mengikut dia tu, Nabi Lut dan orang-orangnya, daripada mengkar dia tipum, innahum unasun yataqaharun. Sesungguhnya mereka ni adalah manusia-manusia yang yataqaharun tadi, bahasa yang mensucikan diri mereka. Jadi kita tahu apa pasal mereka dipanggil orang yang mensucikan diri mereka. Sebab mereka sucikan diri mereka daripada buat buat benda yang kotor tu. Najis ke tu? Busuk ke tu? Dari sudut fizikal tidak, tapi ia busuk dan kotor daripada sudut apa? Maknawi. Itu orang kalau nak lepaskan syahwat dia, bukan dengan cara demikian. Jadi itu adalah perbuatan najis dan kotor. Betul ke tak ni? Betul lah, tapi itu kalau dalam syariat Islam, untuk orang Islam, mesti beraktikah demikian. Kalau tidak, dia bukan orang Islam. Kalau tidak, dia bukan orang Islam. Perbuatan tu kita mesti anggap mungkar, mesti anggap demak, maksiat. Tak boleh apa lagi, tak boleh pakai aisan lagi, dia penyakit dia dan sebagainya, dia mungkar, tak mungkar. Kalau ada apa-apa undang-undang ke, nak halalkan dia semua mesti diingkar, ditolak lah. Dengan cara yang patut lah maksudnya. Jadi itu satu dalil bahawa kalau tertahur atau pun sakraliman, maknanya suci daripada syirik, najis dan sebagainya. Tapi apakah itu saja makna tahara? Kita tahu kesucian yang asal juga adalah makna apa? Suci daripada kekotoran hiti, iaitu jasmani, fizikal. Najis yang besar, najis yang kecil, najis yang berat, najis yang ringan, wazaza, mutafafa dan sebagainya. Jadi itu juga ada dalilnya. Itu lebih jelas daripada yang pertama sebenarnya. Baik. Jadi kalau untuk pendapat pertama, suci itu adalah separuh daripada iman, dan suci itu, yang pensucian itu daripada kekotoran maknawi. Jadi bagaimana dia boleh separuh daripada iman, suci daripada syirik dan sebagainya? Jelas juga tidak kenapa dia separuh daripada iman, suci daripada maksiat. Kenapa dia boleh separuh daripada iman, suci daripada syirik dan sebagainya? Kerana ulama mengatakan, kalau kita lihat iman itu, lihat agama ni, kita akan dapati dia berbagi kepada, terbagi kepada dua bahagian. Untuk satu bulat tu, iman ke agama ni, boleh jadi bagi pada dua bahagian. Satu bahagian adalah, kita buat apa? Buat perintah, lakukan, laksanakan perintah-perintah Allah SWT, wajib buat, sunat buat dan sebagainya. Itu agama tu bukan tu? Agama tu iman ke tidak? Iman lah. Tapi lagi parol ke ada apa dia? Kita tinggalkan. Daripada apa? Daripada yang dilarang. Yang dilarang termasuk yang diharam kan? Jangan buat maksiat. Kemudian tinggalkan perkara yang dilarang, walaupun tidak haram pun, makruh pun kita tinggalkan. Jadi kalau tatahur, yakni mencucikan daripada benda-benda yang maknawi, dah dapat sebahagian daripada iman atau tidak? Dan sebahagian daripada iman. Ini cantik betul kata-kata Rasulullah SAW. Baru saya faham, alkohol syatri iman tu maknanya pencucian daripada perkara yang najis, najis maknawi ini adalah baru daripada iman. Bahkan kalau kita lihat, mana lagi mudah nak dilakukan, ataupun mana lagi susah nak dilakukan, nak buat yang diperintah ataupun nak yang tinggalkan yang dilarang? Cara asalnya, yang meninggalkan perkara yang dilarang lebih susah daripada nak buat satu yang diperintahkan. Kerana nak meninggalkan yang dilarang itu, kita kena lawan, kita kena lawan nafsu. Nak lawan nafsu ni lebih susah daripada nak buat yang diperintah. Kalau kita ada satu sifat yang important tu, nanti yang kita akan datang, itu sifat sabar. Kalau ada sifat sabar, bolehlah. Tetapi daripada sudut asalnya, memang susah nak tinggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ini tak boleh lah, nama susahnya. Ini tak boleh buat ni susahnya. Susahnya susah. Jadi kalau nak buat, dah ada dia punya satu penggerak dia, senang. Buat ni, baca Quran, semua boleh buat. Dan waktu Ramadan, semua macam malaikat. Buat ni, semua boleh buat. Tender lagi, nak baca berapa banyak. Dan zikir, nak terawih dan sebagainya, semua tenang. Itu asalnya lah. Tetapi daripada sudut yang meninggalkan lebih susah. Jadi Nabi SAW kata, mencucian itu adalah cara daripada iman, jadi jelas. Kemudian, kalau ikut makna yang kedua, suci daripada, tahara daripada najis-najis yang boleh nampak kat badan, kat baju dan sebagainya. Dalilnya pun jelas, wasiya bakar fatahir ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiya bakar fatahir. Yang disebut yang berselimut, bangunlah dan berikanlah ancaman qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kau besarkan dia. wasiyabaka tatahhir, dan baju engkau sucikan. Ini baju ni suci maknanya apa? Ha, ini pun ada dua makna sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau baju cuci, bersih kan maknanya? Bersih daripada najis. Baik. Kemudian, kalau tahara tu suci daripada hadas kecil, hadas besar, baju semuanya bersih daripada najis, macam mana dia boleh separuh daripada iman? Kalau Rasulullah SAW ada kat sini, senanglah kita. Tak payah nak fikir-fikir, tanya je kenapa dia menjadi separuh daripada iman. Sekarang tak ada, macam mana agak-agak? Kenapa tahara tu, ambil untuk mandi junub ni semuanya, ditinjak dan sebagainya, berjadi separuh daripada iman? Macam mana? Ataupun tu makna yang salah? Makna satu yang betul, saya kita tak boleh jawab ni. Kenapa? Mereka lihat sebenarnya, tak ada orang yang jawab, saya isin saja orang jawab ni, tak ada orang dah jawab. Mereka lihat kepada makna iman. Iman ni apa maknanya agak-agak eh? Iman ada satu makna aja ke? Yang tadi iman betul lah, iman biasa yang kita faham tu kan? Iman pada Allah Rasulnya, iman pada rukun-rukun iman. Tapi iman ada satu makna, iaitu ibadat solat. Solat ini dalam syarak juga pernah dipanggil dengan nama iman. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Apabila apa ni, turunnya perintah untuk solat, orang Islam diperintahkan untuk berkiblat ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestin sekarang. Bukan ke Kaabah, bukan. Kaabah pula tu banyak pula berhala pun semuanya, 390 berhala. Eh? Jadi mereka berkiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian dah lama-lama Allah SWT turunkan wahyu, suruh palingkan ataupun berpindah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitillahil Haram, ke Kaabah. Kemudian mulalah orang tanya. Yang tanyalah, tak semua tanya pun kan. Yang tanya, apa hal dengan kita punya solat dulu yang waktu tu kita kiblatkan ke mana? Baitul Maqdis. Habislah, sia-sia. Ataupun macam mana ni? Itu yang tanya. Jadi ada pula lagi satu pula kata, apa ni Muhammad, datang sekejap atau Baitul Maqdis sekejap, apa-apa ni, apa punya agama ni, main-main ke, ikut-ikut je. Kita boleh kata golongan, ada satu murtad sebabkan benda ni. Jadi untuk golongan yang pertama, apakah solat kita akan sia-sia mereka tukar kiblat? Maka Allah SWT turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Tidaklah Allah akan mensia-siakan, لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, iman kamu. Apa makna iman kamu kat sini? Solat ni tentang solat. Jadi Allah tak akan sia-siakan solat kamu. Sesungguhnya Allah amat rauf kasihan kepada manusia dan maha penyayang. Jadi di sini Allah SWT panggil solat itu dengan nama iman. Jadi kalau itulah makna iman, kita fahamlah tahara, mensucikan daripada najis, hadas besar, hadas kecil adalah separuh daripada iman. Artinya adalah separuh daripada solat. Jadi tahara separuh daripada solat. Dan kalau solat itu iman, tahara itu separuh daripada iman. Jadi apakah kedudukan solat dalam agama Islam sampai dipanggil iman? Dia adalah raksud din, imanud din. Dia adalah kepala agama ataupun dia adalah tiang agama. Faman taraka faqad hadamat din. Siapa yang tinggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agamanya, maka meruntuhkan tiangnya. Baik. Kemudian solat itu ada dia punya syarat-syarat sebelum lakukan solat, dan dia ada syarat-syarat ketika dalam solat. Lepas solat dia tak ada lah, sebelum dan ketika solat. Dan sebelum solat, syarat-syarat sebelum solat yang paling besar apa dia? Tahara. Tahara wudu ke dulu ke? Lagi besar ni tahara. Mandi dulu hadis. Ada besar, kemudian ada kecil lah. Kalau dah lepas ada besar, ada kecil, ada kecil lah. Tapi kalau Dah mandi ada besar nak kena wuduk lagi ke tak ya? Tak payah eh? Hilang. Dah mandi nak kena wuduk lagi mesti ke ataupun nak boleh tak nak boleh? Nak boleh tak nak boleh. Ini satu masalah. Kalau apa pembahasan ulama, tapi yang tepatnya adalah kebanyakan ulama kata kalau tak sebut yang saya ingat sekarang ni bahawa kita dah mandi dah besar tak payah lagi angkat wuduk, tak payah niat juga angkat wuduk pun tak boleh. Sebab ni ada dia punya contoh-contohnya dalam syarak Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dia dah syarakkan dalam majmu' fatawa tentang kaedah ni besar ni dia ditangkap yang kecil. Sebab dia jadi lihat kepada maksud ataupun maksud syariah tu kenapa dia buat ni. Baik, yang penting sekarang kena angkat wuduk ataupun tahara, kena mandi dan suci daripada kekotoran kat badan, kat baju, kat kiblat, apa ni dekat tanah dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu dia ada separuh daripada iman. Yang lain itu syarat-syarat dalam solat. Jadi sekarang kita faham apa makna at-tuhur satrul iman, ada dua macam. Dan kita dah faham apa yang pertama, apa yang ke, yang kedua. Duduk boleh betul. Duduk boleh betul lah. Baik. Jadi kalau duduk boleh betul, duduk kita ambil. Baik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah tu tamla'ul mizan. Alhamdulillah ni, kalau kita lihat maknanya, alhamdulillah artinya memuji. Ataupun pujian. Hamdu maknanya pujian. Dan selalu pujian ni kita, kalau dalam bahasa Arab, pujian ni kerana sifat-sifat yang terdapat pada orang yang dipuji. Dan sifat-sifat ni biasanya sifat-sifat yang baik, yang sempurna. Sifat kamalan. Jadi sebenarnya kita isbatkan sifat-sifat puji yang terpuji pada orang yang kita puji itu. Mungkin kerana benda yang dia buat, kita pun puji dia. Itulah kita hamid. Yang ni kita berikan apa ni pujian tu kepadanya. Kerana sifat yang terpuji yang ada padanya. Dan kalau di sini, alhamdulillah, ada al kat situ. Sebab kita selalu terjemahkan dia ataupun kita tafsirkan dia dengan gana. Sebab al dalam bahasa Arab ni maknanya al-istighraq, maknanya dia tenggelam dengan semua makna yang ada dekat dalam kalimat tu. Hamdu, pujian kan. Jadi semua makna yang boleh ada kat situ ada kat dalam. Dan hanya untuk Allah SWT lillah. Okay, yang kita nak tahu, kalau dia boleh mengandungi semua makna, apa lagi makna pujian selain apa yang kita sebutkan tadi? Kalau untuk Allah SWT, asasnya adalah apa? Kena faham kan ni? Hamdu, jadi tak lupa. Hamdu banyak asasnya adalah mengisbatkan atau menerangkan, mengakui akan sifat-sifat yang terpuji pada orang yang dipuji lah. Baik, itu makna hamd. Kalau untuk Allah SWT, ulama mengatakan ada lima macam sifat-sifat kepujian yang ada pada Allah SWT. Bila kita sebut alhamdulillah ni, ada lima benda. Yang tiga tu kita semua tahu sebenarnya, iaitu yang terdapat di dalam tauhid kita. Kita ada tauhid rububiyah. Kita puji Allah SWT sebab dia adalah Rabb kita. Kenapa puji Allah SWT? Kenapa alhamdulillah dan puji bagi Allah SWT? Kerana dia punya sifat yang mulia kat dalam rububiyah dia. Dia maafkan kita, dia menjaga kita, memberi kita makan, mengubatkan bila kita sakit. Dia berikan ilmu untuk orang yang tak tahu. Dia berikan petunjuk untuk orang yang sesat dan sebagainya. Semua itu kalau juga ada pada Allah SWT. Itu puji dia dalam bahasa. Kemudian ada kedua dalam tauhid apa? Uluhiyah, tauhid ibadat ni. Jadi apa sifat yang mulia pada tauhid ibadat ni? Pada sifat-sifat uluhiyah Allah SWT, hanya dia lah yang berhak disembah. Itu sifat yang mulia, bahkan itu paling mulia yang ada pada sesuatu zat. Dan dia hanya ada pada Allah SWT. Jadi kalau sujud hanya pada Allah SWT, kita puji Allah SWT kerana dia sajalah yang layak kita sujud padanya. Rukuk pun sama, zikir pun sama, agungkan pun sama. dan sebagainya. Kamu ibadat hanya untuk Allah SWT, masyaAllah. Jadi kita puji Allah SWT dalam waktu. Alhamdulillah, kita puji bagi Allah dalam ilahiyahnya, dalam uluhiyahnya. Kemudian dalam kita nak yang ketiga, dalam asma wa sifatnya, dalam nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. Kita puji Allah SWT kerana semua nama-nama Allah SWT, semua sifat-sifat Allah SWT adalah yang terpuji kata. Walillahi asma'ul husna, dan untuk Allah SWT nama-nama yang baik. Jadi oleh kerana itu kita, Allah SWT kita puji. Baik, itu tiga. Kita ingat. Kemudian alhamdulillah, kata tadi dia menenggelamkan semua makna. Ada tak makna lain? Jawabnya ada. Allah SWT selain daripada yang tiga tadi, dia mempunyai apa? Perbuatan lain, iaitu takdir-takdirnya di alam ini yang kita namakan kauni, perbuatan-perbuatan Allah SWT di dalam alam. Takdirkan nak kita planet ini, takdirkan nak kita dalam planet ni, ada langit ni, ada bumi, ada apa semuanya, dan dalamnya ada makhluk-makhluk ini semuanya. Takdirkan untuk makhluk-makhluknya begini, dia keluar begini, ada lelaki, ada perempuan dan sebagainya. Semuanya itu adalah sifat-sifat mulia ke, atau sifat-sifat dipuji ke, sifat-sifat yang tak baik? Yang baik, yang dipuji. Jadi kalau alhamdulillah, kita puji Allah SWT juga dalam benda-benda ini. Kita takkan orang tu begini, orang tu pandai begini, orang tu pandai begitu pula, orang itu kaya begini, orang itu. Semuanya kita kena puji Allah SWT dalam benda ini, dalam takdir-takdir ini. Walaupun tak baik pun alhamdulillah juga. Walaupun untuk kita rasa gelap, tak baik, alhamdulillah. Kalau panas, panas, panas, global warming pun alhamdulillah juga. So, kalau panas kat sini, mungkin kat Greenland tu boleh cair dan dia jadi macam apa? Macam Hawaii lah. Boleh tak boleh? Itu kata diorang lah, saya tak tahu, diorang boleh cek. Greenland dipanggil Greenland, ini hijau. Sebab dulu waktu dulu dia hijau, sekarang dah jadi putih salji. Ini kalau global warming dia jadi hijau balik lah. Alhamdulillah, walaupun tak baik untuk orang tenggelam dan sebagainya, tapi tak ada satu benda yang jahat semata, tak baik semata. Semua ada kebaikan. Baik. Kemudian lagi satu, yang kelima, kita puji Allah SWT. Apa dia? Dalam perbuatan-perbuatan ataupun keputusan-keputusan Allah SWT, asy-syar'i, dalam hukum mahkamnya. Siapa yang berikan hukum mahkam dalam dunia ni, universe ni? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala dia. Dan kita puji Allah SWT dalam hukum mahkamnya. Dia wajibkan kita apa dia? Salah. Bagus tak salah tu? Bagus ke tak bagus? Kita tak payah salah lagi bagus. Wah, penat saja. Lima kali, sekali sudah lah. Ataupun kita, apa ni kita, tahun sekali lah. Tahun sekali je kan nak cakap. Tahun sekali tu cukup lah. Ingat juga apa? Dia syariatkan kita dalam bab ini apa? Tahara lah tu, bersuci. Alhamdulillah, bagus tak bagus? Kita tak bagus. Besi je, basah-basah kan, tangan tu basah, orang pakai tukim lah, orang pakai tukim kan. Kasut pun lembab, bau pula tu. Jenis orang yang tak tahu nak apa ni, nak lap balik lah kan. Nanti orang komplain. Hidung pula basah pula nanti orang pakai tudung. Lepas tu yang apa ni, kalau waktu sejuk lah tu, sejuk menggigil. Kalau yang ada rambut, jambul semuanya apa, rosak, biar semua cair. Tak payah tahara sudah. Ataupun tu pakai debu dan sebagainya. Tapi kita katakan semuanya alhamdulillah. Ada wuduk terapung ini, nikmat terapung yang bagus. Tak tahu tak terkata untuk tahara, mandi daripada janabah dan sebagainya. Macam-macam hikmah ya. Hanya Allah SWT yang tahu. Itu baru solat, baru wuduk. Dan macam lagi yang disyariatkan oleh Allah SWT atas kita. Macam-macam. Dan juga yang diharamkan tu pun alhamdulillah. Ada hukuman yang keras pun alhamdulillah. Semuanya baik, semuanya Allah kita wajib puji atas benda-benda. Jadi ada berapa empat atau berapa perkara yang kita puji Allah SWT? Dalam lima perkara. Tiga dalam tauhidnya, yang ini tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma sifatnya, dan yang keempat dalam perbuatan-perbuatannya al-kauniyah, dalam qadar-qadarnya. Yang kelima dalam qadar-qadar ini juga, tapi dalam bab hukum ahkamnya syar'iyah. Jadi kalau seseorang itu dia ingat benda ni waktu dia cakap alhamdulillahi rabbil alamin, mendalam kalau masuk dalam hati dia memang dia tak nak keluar daripada punya khusyuknya ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kalau kita lihat Al-Quran, semuanya maknanya demikian. Ataupun kebanyakan alhamdulillahi rabbil alamin itu maknanya dia apa? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam dalam lima benda ni. Kemudian dalam surah lain Allah SWT telah berfirman dalam surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Jadi alhamdulillah, bila puji bagi Allah SWT, fatiris samawati wal ardi, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Nampak, jadi puji Allah SWT dalam apa? Rububiyahnya. Ja'ilil malaikati rusulan, dan dia juga telah menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai utusan-utusannya, rusulan. Itu juga sifat rububiyahnya juga. Kemudian masna wa thulatha uli ajniha, yang mempunyai kepak-kepak. Masna wa thulatha wa ruba', ada dua-dua, ada tiga-tiga dan ada empat. Yazidu fil khalqi ma yasha', dan Allah SWT menambahkan dalam ciptaannya apa yang dia suka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah SWT maha berkuasa setiap sesuatu. Jadi itu semua nak puji Allah ya, rububiyah dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat dalam syariat ni, kita puji dia. Dalam surah Al-Kahfi dia buka dengan alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi kitaba. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kita puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hamba-Nya kitab. Jadi kenapa puji Allah SWT dalam makhluk yang mana satu? Dalam syariatnya. Kerana dia turunkan hukum dalam kitab-kitab tersebut. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan dia tak ada jadikan apa-apa yang diinput dalam kitab ni. Dalam Quran tak ada benda diinput. Qayyima, lurus, tegak. Jadi itu semua menunjukkan ada lagi dalil-dalil untuk lima-lima tu sebenarnya. Sebenarnya ada ringkasnya. Apa ni, itulah perkara yang kita perlu ataupun boleh kita tadabburkan bila kita dengar ataupun baca alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW terangkan kelebihan alhamdulillah. Telah dia menerangkan kelebihan taharah tadi. Alhamdulillah, kata Rasulullah SAW, kamlaul mizan, memenuhi al-mizan. Mizan jadi penuh dengan alhamdulillah. Ini zahirnya dengan apa? Ucapan. Alhamdulillah ni ucapan. Jadi zikir alhamdulillah ni memenuhi al-mizan. Al-mizan tu apa? Benda yang menimbang. Ya, ini timbangan. Dan al-mizan ni pada hari kiamat. Ada satu al-mizan, macam mana bentuknya Allahu a'lam. Tapi apa fungsi al-mizan itu? Dia menimbang amalan-amalan hamba. Dan dia ada yang bila masuk tu boleh, yang apa ni, dia boleh timbang ringan atau berat sesuatu amalan tersebut. Dan mizan itu adalah timbangan yang adil. Pada kiamat mana dia yang tak adil? Semuanya adil. Dia akan menimbang amalan. Jadi faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya, maka tempat dia kembalinya adalah hawiyah neraka hawiyah. Dan faman thaqulat mawazinuhu fa'isyatu rabiah, maka dia akan dalam kehidupan yang rabiah, yang dia redha. Jadi maknanya ada amalan, ada timbang yang menimbang amalan-amalan kita. Jadi mizan adalah satu timbangan yang hakiki. Ini kita percaya atau tak percaya ni? Percayalah di dalam kata. Tapi kalau orang pakai akal, buat apa nak ada mizan, nak timbang? Satu, sebab bukan kalau Allah SWT tak apa ni, tahu berat ke ringan yang amalan seorang hamba tu. Tahu ke tak tahu? Tahu, tak nak timbang. Kemudian dia timbang apa benda? amalan, amalan mana boleh timbang? Awaknya solat pahala berat berapa? Boleh timbang ke amalan? Awak zikir-zikir baca Quran boleh timbang ke amalan tersebut? Quran tu boleh timbang, awak boleh timbang lah. Tapi macam nak timbang amalan tu? Tak masuk akal. Jadi mizan ni tak benar lah. Dia tak ada. Mizan ni cuma dihisapkan dia dan sebagainya. Tapi cakap macam ni, orang yang pakai akal dan tolak musuh, tolak danim. Kalau orang-orang mu'tazilah, dia tak percaya pada al-mizan. Kiri-kiri mereka. Dan untuk kita ada al-mizan. Assalamualaikum. Kalau Quran dibilang mizan dibilang kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira sesuaian kan dengan Quran. Jadi awak kata lain daripada Quran lah. Satu lain daripada hadis. Siapa pandai, lebih pandai tentang Al-Quran kalau bukan Rasulullah SAW? Dia kata ada lah mizan. Dia tak ada pula kata mizan tidur reti juga majazi. Saya masih dalam Rasulullah Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran. Jadi kita tolak dengan apa? Apa yang ada dalam Quran. Wudi al-mawazin ada dalam surah Al-Anbiya. Bilhaq kata Allah SWT. Bila dengan al-haq. Dan dalam hadis ada lagi kan? Yang jelas-jelas dia ditimbangnya amalan. Sampaikan kalimah la ilah Allah tu diletakkan, dia terlampau sangat berat. Yang banyak hadis-hadis yang kita bertawasih semuanya kita jumpa tentang hadisan. Cuma mungkin Mu'tazilah kata mizan ni tak ada. Sebab dia kata mizan ni satu singular. Tapi dalam Al-Quran ada juga kata-kata apa? Mawazinuhu, timbangan-timbangannya plural. Memang satu ni, sekejap singular, sekejap plural lah, tak ada terus. Itu cara mereka Tak pasal memang dia tak nak. Dia tak nak, dia susah nak jawab dengan orang putih ni. Semua apa ni? Ada mizan-mizan ni tak boleh. Macam mana timbang amalan dan sebagainya. Zaman sekarang macam-macam lagi dia timbang, betul tak? Benda yang tak boleh nampak pun orang boleh timbang. Penyakit boleh timbang, tinggi rendah apa semua tu bukan, itu kan jenis timbangan kalau kita lihat. Dengan macam-macam cara boleh. Baik. Jadi tak ada benda yang, kalau benda-benda baik, apa kaedah al-sunnah wal jamaah? Benda-benda yang dalam bentuk ghaibiyah ini, yang tak boleh nampak ni, kalau zahirnya maknanya macam gini, kita tak boleh apa? Tak boleh selewengkan dia. Kita tak tukar kan? Kita kata maknanya dia bukan macam ni, tapi maknanya macam itu. Tak boleh. Pasal benda-benda tu dalam akal. Awak tak tahu. Awak tak nampak. Jadi awak kata dia macam mana yang Nabi seorang kata ataupun Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Dia memenuhi al-mizan. Apa dia? Alhamdulillah. Dia boleh penuhkan al-mizan. Mizan tu boleh dipenuhkan. Kenapa dia penuhkan al-mizan? Sebab besarnya kalimat ini, agungnya kalimat ini, dia boleh penuhkan al-mizan. Itu jelas. Besarnya fadilat alhamdulillah. Dan kenapa besar, kita dah sebutkan tadi makna alhamdulillah tu apa dia. Sebab tu Fatihah buka dengan alhamdulillah. Macam-macam ayat dalam Quran buka dengan alhamdulillah. Kemudian waktu subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan kalimah subhanallah yakni maha suci Allah. Jadi maha suci Allah SWT ni daripada sudut apa ni, makna dia yakni suci daripada segala benda yang patutnya disucikan daripada zat Allah subhanallah. Jadi aku juga sifat yang tak patut untuk Allah SWT. Jadi sifat kekurangan apa pun mesti disucikan daripada Allah SWT. Sikit pun tak boleh. Antara yang paling besar sekali sifat yang tak boleh ada pada Allah SWT adalah sifat sifat syirik. Yang ini sifat kutu untuk Allah SWT. Allah tak ada kutu dalam apa bentuk. Tak ada penolong tak ada penolong untuk Allah SWT lah, tak tentu, tak perlu penolong. Jadi itu semua kita kena jauhkan daripada Allah SWT. Allah tak ada penolong, Allah tak ada wakil. Yang ni wakil tu maknanya dia lindung, yang ni dia ejen untuk Allah SWT segala-galanya dengan orang-orang ni dan sebagainya, tak ada. Dan Allah SWT maha suci daripada anak. Kerana anak itu tidak lain adalah satu perkara atau sifat yang kurang, yang cacat untuk hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk manusia bagus pula adalah kelak. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikan fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adzun وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Dalam akhir surah Al-Isra. Jadi Allah SWT kata apa ni, Allah dia tidak wasiti bagi Allah yang tidak ada syarik ilmut, yang dia tak ada sekutu dalam kekuasaan ni, apa juga tak ada. Jadi di sini dia nafikan bahawa malaikat ada share dekat dalam kekuasaan Allah SWT. Ada Nabi-Nabi yang ada share dalam kekuasaan Allah SWT, ataupun ada wali-wali yang ada share dalam kekuasaan Allah SWT. Tak ada share. Malaikat tu yang turunkan apa ni hujan daripada langit, yang keluarkan tumbuhan-tumbuhan daripada bumi ni semuanya, dia tak ada share dalam kekuasaan Allah SWT. Dia cuma melakukan, laksanakan apa yang mereka diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang kena ikutkan. Tapi sekarang ada orang kata apa? Ada juga apa, wali-wali dia jaga apa? Langit, dia jadi chief pada wali-wali lah dan sebagainya. Tukang kasih apa, kewalian kepada wali lain, pas-pas dan sebagainya. Macam apa, macam mahkota lah, kasih-kasih kepada itu. Jadi meeting-meeting dia, dari Arafah dari meeting dan sebagainya, dengan khidir dan seterusnya. Ini semua soalan bahawa Allah SWT mempunyai kutu dalam kekuasaan. Tak ada. Baik. Dan kita sucikan Allah SWT daripada semua. Dan walhamdulillah. Dan juga kita sucikan daripada sucikan Allah SWT daripada apa saja yang orang-orang sifatkan Allah SWT dan sifat-sifat tidak layak bagi Allah SWT. Maka Allah SWT kata dalam surah Saffat, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ما تسي Tuhan kau, Tuhan Izzah yang kuasa-kuasa daripada apa yang mereka sifatkan. Itu sifat Allah SWT macam-macam. Allah ada anak lah, anak Allah SWT perempuan pula, dan kemudian Allah SWT apa ni mengantuk lah, Allah SWT penat lah dan sebagainya, dan macam-macam lagi yang bersifat itu. Allah SWT bakhil, kemudian Allah SWT akhir, miskin, macam-macam lagi yang mereka sifatkan. Allah SWT kata maha suci Allah SWT pada apa yang mereka sifatkan. Wassalamun ala al-mursalin, dan sejahtera, selamat sejahtera untuk mursalin, yang ini para rasul. Kenapa pula? Kenapa opposite dia macam itu? Siapa tahu? Kenapa bila dah sebut tasbih Allah SWT maksudnya daripada sifat-sifat yang kurang yang hina, disebutkan pula sejahtera untuk mursalin. Sebab mursalin ni, para rasul ni, mereka datang dengan apa? Mereka datang dengan mengisbatkan, mengenalkan orang ramai dengan sifat-sifat Allah SWT yang benar, yang betul, yang terpuji. Jadi ini ayat ini ada dalam kitab Aqidah Wasitiyah oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Yang siang kita bawa ayat ini, kerana ini dalil bahawa Allah SWT maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Tapi dalam waktu yang sama Allah SWT mempunyai sifat-sifat dari sifat-sifat nilai yang terpuji. Dan apa saja yang diceritakan oleh Rasul-Rasul itu, kita kena isbatkan salam. Dan mereka punya sifat-sifat mereka isbatkan untuk Allah SWT semuanya sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan takut. Sebab Allah ada di atas arasnya lah, Allah begitu lah mengenai Al-Quran dalam hadis, semuanya selamat. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah puji kepada Tuhan Allah, Tuhan sekalian alam. Baik. Jadi subhanallah walhamdulillah. Duduk. Sekarang ni tandaan ni dua-duanya memenuhi. Autam lahu, yakni sama ada dua-duanya satu-satu dia penuhkan ataupun kedua-dua sekali ni macam satulah lafaz, satu tasbih, satu zikir. Ma bainas samawati wal ardh, dia memenuhkan apa-apa yang di antara langit, langit dan bumi. Samawat plural untuk langit. Satu sama. Kalau banyak samawat. Sama, jadi dia memenuhkan antara langit dan bumi. Sama. Dalam bahasa Arab asalnya bukan langit ni yang, bukan langit. Artinya apa sahaja yang di atas al-ulu. Dalam bahasa Arab ni tak tipu ni bahasa Arab. Kalau awak tak belajar ni apa semuanya, tapi saya kasi awak dalil, awak boleh check. Dalam Al-Quran ada sebut tentang sama. Dan garanti tak ada orang akan cakap makna sama dalam Al-Quran itu maknanya langit. Mereka akan cakap maknanya atas. Dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan asluha sabitu wa far'uha fisama. Apakah kau tak lihat kaifa, bagaimana Allah SWT membuat perumpamaan kalimah tayyibah kaca jaratin faibah. Betul tertinggal eh? Alam tara kaifa daraballahu mazalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Seperti syajarah tayyibah, syajarah yang baik. Kalimat tayyibah ni macam satu pohon yang baik. Asluha sabitu wa far'uha fisama. Asluha, asalnya, yani akarnya sabitun, kukuh dalam bumi. Wa far'uha fisama, dan cabang-cabang dia kat mana? Langit. Mana ada pokok cabang dia dekat langit? Itu ada cerita apa tu yang kalau di luar tu akan dia rasa pun tak sampai langit. Berjaya ni ada. Wa far'uha fisama, mana cabang dia kat atas. Itulah kalimat tayyibah. Pokok kat dalam, tapi dia punya apa? Cabang kat atas. Dan kat cabang kalau ada apa? Ada buah-buah aja. Ada benda-benda yang bermanfaat untuk manusia, nata dan sebagainya, macam-macam benda. Manusia dia kan ada bermanfaat dalam pokok. Salah, buat dalam pokok tu kan. Kalau awak tak makan buah-buah tu, benda lain yang makan, dapat pahala tak? Dapat, tupai makan, kita moring lah, tapi awak dapat pahala. Lekah tu, burung makan dapat sekah, serangga dapat sekah. Banyak dia punya pemilat. Baik, jadi wafat Allah bersama cabangnya di langit, sebenarnya ni di asal. Jadi dekat sini, itu makna asal sama. Jadi tamla umar bainas sama wati wa'am, yang ni langit-langit. Tapi kalau dah macam gini, dah ada sama wat plural daripada atas, sebelah tu campur pula, sebelah dia ada ar. Ini mesti apa? Maknanya langit betul, bukan atas saja. Jadi langit betul. Jadi dia bukan kalimah tadi, subhanallah, alhamdulillah, itu bukan maknanya dia penuhi atas dan bumi tak. Maknanya dia penuhi langit-langit dan bumi. Terutam besar ni langit ni. Langit ni bukan sampai dekat ozon apa tu, punya layer saja yang satelit dah keluar ataupun dah keluar. Tak. Langit dalam bahasa Arab semuanya jadi. Semua jadi tu. Ini pun satu pun planet lain, itu semua tiga langit. Ada tujuh petala langit pula tu. Yang semua kita nampak ni, ataupun yang kita tak boleh nampak, yang orang kata dia boleh nampak dengan teleskop apa tu, yang ada Milky Way, yang apa tu semua, itu baru level keberapa langit? Level 1. Baru langit pertama. Oh, kalau boleh pergi sampai hujung, awak baru sampai level pertama. Lepas tu ada level kedua. Lagi besar, lagi kecil, agak-agak. Mungkin lagi besar, pasalnya dia keliling langit yang pertama. Dan dalam langit yang kedua tu ada langit lagi satu, langit ketiga, besar dia. Lagi besar lagi, 4, lagi besar lagi, 5. Yang dalam dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 4, kemudian 6, sampai 7. Sampai 7, keluar lagi awak akan jumpa bumbung langit semuanya, iaitu arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana awak pergi, awak jumpa arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun macam makhluk lagi. Dan atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Rahmanu 'alal 'arsyis sawa. Betul. Jadi dia kata dia memenuhi apa-apa yang antara langit-langit dan bumi. Itu maknanya semua sekali sampai kepada arasy. Apa itu yang penuhi? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ini kenapa kalau orang nak haji, kenapa dua kalimah ni memenuhi sampai langit-langit dan bumi? Kalau dia satu je, apa dia, alhamdulillah, dia penuhi mizan. Kalau dia combine je, dia penuhi antara langit-langit dan bumi. Sebenarnya dalam makna subhanallah dan makna alhamdulillah mempunyai apa tu, sebab-sebab kenapa dia diagungkan, dibesarkan di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana subhanallah tu punya tanzih, kita sucikan, kita bersihkan. Sekarang kalau awak masuk rumah ni, okey, saya akan bersihkan rumah ni. Jadi bersih, cuci, semua bersih. Kursi pun tak ada, semua diangkat, kipas angin, meja semua diangkat bersih. Bagus tak bagus? Bagus lah, eh? Betul-betul dia bersih. Adakah tu satu perkara yang terpuji? Bersih. Dah bersihkan tu semua. Bila datang dia bagus, yang terpuji, bila dia dah bersihkan, aku gantikan yang buruk ni dengan yang baru. Kita yang lama mengkong ni digantikan dengan kaset atau yang baru. Itu baru, itu baru. Semua dia bersihkan, tambah dihiaskan dengan yang baru yang diganti. Baru jadi, baru boleh terpuji. Jadi sebab tu subhanallah ni banyak ni amalan-amalan ni banyak datang ni alhamdulillah ni kemudian selalunya ke kemudian dia mencantikkan ataupun melengkapkan amalan. Alhamdulillah selalu datang last. Wataral malaikata saffina مُسَبِّحِينَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan kau lihat malaikat-malaikat tu حَقِينَ, mereka mengelilingi حَوْلَ الْعَرْشِ, keliling arash. يُسَبِّحُ dalam keadaan يُسَبِّحُونَ apa ni? Mempujikan bihamdi rabbihim, pujikan dengan ham, dengan pujian Tuhan mereka. Faqudiya bainahum bilhaq, dan diputuskan di antara mereka dengan kebenaran. Waqila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Dalam surah Az-Zumar, ayat yang terakhir dalam surah Az-Zumar di diakhiri dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum dia ada tasbih, kemudian ada alhamdulillah. Segala-galanya habis dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Buka dengan alhamdulillah, habis dengan alhamdulillah. Jadi dia seperti apa, melengkapkan segala-galanya. Macam tadi, disucikan, dibersihkan, mandi, dihiaskan pula. Sebab tu dia memenuhi langit-langit dan dunia. Jadi ini memenuhi penuh betul-betul atau tak betul-betul? Apa mazhab kita? Betul-betul penuhkan langit dan bumi ataupun tidak? Jawabnya betul-betul. Nabi SAW kata macam itu, bukan kita yang cakap. Dia tak payah kita nak takwil, penuh tu makna lain lah apa semuanya, yang kat ke apa maksud. Penuh tu makna penuh. Kalimat dia akan penuhkan langit dan bumi. Macam mana kita tak nak, kita tak tahu kita nak tanya. Dan kita tahu kenapa dia penuh. Dia penuhkan langit dan bumi kerana besarnya ganjaran fadilat daripada subhanallah dan alhamdulillah. Sebab tu Allah, Nabi SAW dalam hadis lain, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan. Tu kalimat yang khafifah, khafifatani, dia ringan kat lidah mizan. Tapi dia thaqilatani, dia berat dalam mizan. Timbang dia berat, ringan dia kat lidah. Dia angkat punya kat lidah tu boleh angkat. Boleh buat lah, dia boleh baca lah. Berat sangat kat mizan. Subhanallah, walhamdulillah. wah habibatan ila Rahman, dan dua kalimat ini adalah yang dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah walhamdulillah. Betul-betul kabilah. Jadi di sini apa ni, membenarkan ataupun setuju dengan hadis ini. Baik, kemudian selesai daripada Tahara, selesai daripada Alhamdulillah, selesai daripada Subhanallah. Sekarang Nabi SAW kata, wassalatu nurun, dan salat itu nur. Wassadaqatu burhan, wassabru biya. Jadi nur, burhan, dan biya. Nur kita tahu mana dia nur, cahaya. Kemudian burhan ni sebenarnya cahaya juga, terang. Dia ni pun cahaya. Maknanya hampir serupa, lafaz dia berbeza-beza dan disifatkan untuk perkara-perkara yang berbeza-beza. Nur untuk salat, dia tak kata nur untuk sadaqah. Burhan pula untuk sadaqah, bukan burhan untuk salat dan sebagainya. Dia pula untuk sabar, bukan dia untuk salat. Jadi di sini perlu sedikit apa ni, penelitian terhadap lafaz-lafaz yang dipilih, yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dia terangkan dengan apa? Dengan terperinci. Sikit ada lafaz di situ, sikit ni maknanya mendalam. Yang namakan jawami' al-kalim, kalimat-kalimat yang jami', yang menyeluruh. Jadi as-salat nur, salat kita semua tahu salat, dia adalah cahaya. Dan ulama mengatakan nur ni dalam banyak-banyak cahaya, dia adalah yang paling apa? Paling tinggi. Kualiti paling tinggi ni cahaya adalah nur. Dan cahaya ni dia tidak ada, kita katakan tak ada macam kilauan dia. Nur ni dia tak ada apa? Tak ada kilau. Dan dia tidak ada panas. Nur. Sebab Allah SWT sifatkan cahaya bulan tu sebagai apa? Nura. Waja'ala alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Waja'ala al-qamara fihinna nura. Wasyamsa sighada. Apakah kau tidak lihat, Nabi Nuh kata kepada kaum dia, bagaimana Allah SWT ciptakan samawat ni, langit-langit ni bertingkat-tingkat, dan waja'al al-qamara fi hinna, dan dijadikan bulan kat dalam langit-langit ni apa? Nura, sebagai cahaya. Wasyamsa siraja, dan matahari sebagai cahaya juga, tapi lampu pelita yang panas. Jadi nur ini satu cahaya yang tidak ada kilau-kilauan, tidak ada apa ni, kilau-kilauan mata, tetapi dia, dan dia tidak panas ni, sedap saja. Jadi solat itu tepat tak kalau kita sifatkan dia dengan nur? Solat sedap, relax, tenang, tumak ninah saja dalam solat. Ada raha, ada ketenangan. Sebab tu Nabi sarankan lah, bila dia apa ni, bila dia tension, bila dia stress, apa dia buat? Buka radio, rock, heavy metal, classical music, apa dia buat? Dia kata kepada Bilal, arifna ya Bilal bisolat. Relaxkan, tenangkan kami wahai Bilal dengan solat. Ya, itu Bilal apa ni? Azan, qomat ni semua, wasyik, dapat solat. Ikut solat, sebab dia menenangkan hati. Di zaman kita, diorang belum dapat ini rasa. Orang ni rasa eh, orang lain banyak tak tahu. Dia dapat duit agaknya kalau awak jual rasa. Ya? Orang masih tak dapat. Orang susah payah cari rasa tenangkan diri, tenangkan hati ya. Awak kalau buka satu bengkel tenangkan hati dengan solat, dia dapat duit. Baik, solat tu nur, sebab tu Nabi SAW kata solat nur cahaya. Dan wasadaqah tu burhan, dan sedekah itu, sedekah ni dengan harta. Tak kira lah harta tu wang ringgit ke apa, dia mungkin dengan makanan, mungkin dengan minuman, dengan apa benda ya, sedekah ni umum. Dan dia adalah burhan, cahaya juga. Tapi cahaya burhan ni dibawa daripada cahaya nur. Dia cahaya, tapi dia ada kilau-kilauan. Dia ada apa? Dia ada kilau-kilau sikit, ada ray. Sebab dia reflect. Sebab kita beli, kita bila kasi tu, dia ada apa ni, dia ada, dia ada timpal balik. walaupun nak keluarkan sedekah tu adalah berat kerana harta itu disukai oleh manusia, tapi bila dia dikeluarkan, dia ada macam nampak satu cahaya yang menyimpan balik dekat orang yang keluarkannya. Sebab dia panggil burhan. Sedekah tu burhan. Ada pula mengatakan adalah cahaya menunjukkan keimanan orang yang apa ni, yang memberikan sedekah. Apa tandanya awak beriman? Awak beri sedekah. Boleh nampak. Jadi beza sikit dengan solat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW kata wasabru biya. Dan sabar itu adalah satu cahaya biya. Dia adalah cahaya yang paling bawah sekali daripada tiga-tiga cahaya ni. Dan biya itu adalah cahaya yang berserta dengan dia kilau-kilauan, dan dia juga berserta dengan dia sepanah kepanasan. Yang sebelumnya Burhan dia tak ada panas, tapi yang akhir dia ada panas. Jadi sabar ni ada ada cahaya dan dia ada panas sikit. Dan itulah sifat yang tepat untuk kesabaran. Sebab awak nak solat, awak nak keluarkan sedekah, awak mesti ada yang terasa. Itu apa dia? Sabar. Sebab dia panas. Dan panas tu apa sifat panas? Bila dah panas-panas-panas, apa dia jadi? Dia beku ke? Dia membakar. Dia bakar. Dia bakar. Dia bakar semangat. Baru boleh solat. Baru boleh sedekah. Cahaya yang berbeza macam matahari. Dia push orang. Jadi itu yang terakhir itu, dia apa ni, dia menggerakkan seorang itu untuk beramal. Wassalatu nurun wassadaqatu burhan. Kalau tidak ada sabar, tak boleh salat. Orang yang tak sabar, tak boleh salat. Mesti tak boleh salat punya. Banyak perlu sabar. Lagi-lagi waktu fajar untuk pun belum bayar, ataupun dah balik kerja penat-penat dan sedang isyak. Itu semuanya perlukan kesabaran. Itu juga dengan sedekah perlukan kesabaran. Sedekah itu berbentuk panah. Jadi dengan ini kita dapati bahawa Nabi SAW benar-benar adalah orang yang apa ni, diberikan oleh Allah SWT kelebihan untuk ni, expression untuk memberikan kata-kata dalam menerangkan sesuatu kepada umat. Itu bahasa yang fasih. Kalau dia nak beritahu sesuatu, dia pandai nak pilih kalimat. Betul? Nah, itulah yang kita perlu etikatkan terhadap Nabi SAW. Dia pandai nak terangkan kepada kita. Baik? Jadi sebab itu, bila Nabi SAW sumpah, kemudian dia sebutkan sesuatu perkara dengan sumpah, dua tiga kali sumpah, maknanya mestilah maknanya bagaimana yang dia sumpahkan tu. Macam tadi kita baca tadi, wa innakum la bid'atin dhalalah. Dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Nabi SAW kita lihat macam mana dia pilih kalimat. Ada tiga macam cahaya dia pilihkan yang tepat untuk setiap benda tu. Ini dia cakap semua bid'ah adalah sesat. Kata dia tak tahu kalau ada bid'ah yang hasanah, dia tak tahu nak pilih kalimat yang betul untuk tu. Maknanya kita dah tuduh Nabi SAW tak pandai apa ni, tak pandai terang pendidikan, tak boleh memberikan penerangan kepada orang. Baik. Jadi di sini Nabi SAW wasabru biya, kemudian wal-Quranu hujjatan laka hujjatun laka aw alaika. Dan Quran itu adalah hujjah untuk engkau ataupun hujjah atas engkau. Memang itulah Al-Quran. Tak ada seseorang pun yang duduk dengan Al-Quran dan dia selamat ataupun dia akan tetap dalam keadaan yang sebelum dia duduk dengan Quran. Tak akan ada macam tu. Bila duduk dengan Al-Quran, keadaan yang tiba berubah dia. Macam mana dia berubah? Sama ada dia makin bagus, keadaan dia berubah kepada makin baik, iman dia bertambah, kemudian membuahkan amalan-amalan, ataupun bila duduk Al-Quran dan iman makin kurang, amalan-amalan dia makin jahat. Tak akan sama dia duduk sebelum Al-Quran dengan selepas dia duduk dengan Al-Quran. Sebab orang yang macam Al-Quran tu sama dia beramal dengan Al-Quran, dan itu adalah hujah untuk. Hujah untuknya, maknanya apa hujah untuknya? Al-Quran tu datang dan jadi berhujah untuknya, defend dia di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah SAW, maka datang Al-Quran pada hari kiamat, dan di hadapannya ada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dan dia seperti apa, dua kepul awan, dan dia akan berhujah, defendkan untuk sahibiha, yakni yang membacanya. Dia akan apa, protect, dia akan defend orang yang baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Semua orang baca, tapi semua orang dapat macam ini. Jadi orang yang beramal dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah Ali Imran, ya? Saya kata tadi Al-Quran datang kan, dan di hadapannya Al-Baqarah dan Ali Imran, maknanya semua sekali boleh jadi hujah untuknya juga. Tapi depan dia apa dia? Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu kelebihan Al-Baqarah dan Ali Imran, tapi tak menafikan kelebihan Al-Quran seluruhnya. Kemudian hujjatan au hujjatun alaika au alaika, yakni dia juga Al-Quran itu boleh jadi hujjah atas kau kalau kamu tidak beramal dengan Al-Quran. Baca tetapi tak beramal dengan Al-Quran, itu masalah orang Islam. Macam orang Yahudi dapat kitab, tapi mereka letakkan kitab itu di belakang, disuruh buat ini, dia buat benda lain. Yang diperintahkan tak buat, yang tak diperintahkan pula mereka buat. Ini macam orang Islam. Jadi misalnya bila bulan Muharram ni, kira-kira awal tahun, yang disuruh buat pada awal Muharram ataupun pada hari-hari dalam bulan Muharram, banyakkan apa? Banyakkan puasa. Caranya adalah banyakkan puasa. Jadi tak salam apa ni, banyak sangat puasa dalam bulan-bulan haram. Lebih-lebih lagi dalam bulan-bulan haram ni. Bulan haram ada empat. Tiga straight, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu ada last sikit, iaitu bulan bulan Rajab Muzah. Ada empat bulan. Dinamakan bulan haram kerana dia adalah bulan yang diagungkan oleh Allah SWT. Ulama kata sampai sekarang dia adalah bulan-bulan haram, yang ini bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah SWT. Dalil dia dalam surah Taubah, inna iddata syuhur inda Allah isna asyara syahran di kitabillah yawma khalaqat samawati wal ard minha arba'atun suhum ala tablimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah SWT adalah 12. Isna asyara syahran di kitabillah, di dalam kitab Allah. Bila ni, dah 12 bulan ni, yauma khalaqas samawati wal ard, hari yang Allah SWT ciptakan langit dan bumi, Allah dah juga tetapkan ada 12 bulan. Apa bulan-bulan dia? Yang kita tahu ni lah bulan-bulan apa ni, dalam hijrah, dalam takwim hijrah ni, kalender Islam, yang Muharram mula dengan Muharram dan seterusnya. Kemudian Allah SWT kata apa? Minha arba'atun hurum, dan di antaranya ada 4 bulan yang haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di dalamnya. Di dalam apa? 4 bulan haram. Macam mana anayakan diri kita? Buat maksiat, tak lakukan ibadat. Adakah di dalam bulan-bulan ni saja? Tidak, semua bulan tak boleh pun. Tak boleh naikkan diri sendiri. Tetapi lebih-lebih lagi pada bulan-bulan haram. Jadi maknanya dalam bulan haram, bukan puasa dengan hal saja, tak boleh kita buat maksiat. Dan kalau kita buat maksiat, dia amat apa ni satu perkara yang keji dalam syariat, dan dia diancam dengan apa ni, dosa daripada Allah SWT yang lebih besar daripada dosa-dosa daripada bulan-bulan lain. Dan sebaliknya, di dalam bulan-bulan haram juga, bila kita buat amal perbuatan, ia jadi besar pahalanya berbeza dengan bulan-bulan lain. Sebab itu Allah Alam, Nabi SAW biasa apa, puasa banyak-banyak dalam bulan-bulan haram, lebih-lebih lagi dalam bulan Muharram. Jadi Muharram ni kira chief untuk bulan-bulan haram. Satu kata Rasulullah SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Baik-baik puasa selepas puasa bulan Ramadan. Puasa bulan apa? Bulan Syaban, bulan Rajab, bulan apa? Bulan Muharram. Baik. Dan secara khususnya dalam bulan Muharram, kita disunatkan untuk puasa pada hari bulan 10 hari bulan yang Asyura bulan Muharram. Jadi kira 10 hari kita puasa. Dan lebih baik lagi kita puasa satu hari sebelumnya. Sebab Nabi SAW pada tahun yang terakhir sebelum dia wafat, dia kata kalau aku hidup lagi, la aku manna at-tasu'a. Kalau aku hidup lagi tahun yang akan datang, tentu aku akan puasa hari ke-9. 9 saja ya? 9 dengan 10. Kenapa kita cakap 9 dengan 10? Kan kita faham. Nabi kata dia nak puasa 9 ya tahun lepas. Orang kata dia 9 dengan 10. Kenapa tu? Sebab dalam hadis lain Nabi SAW kata siam Asyura, puasa hari Asyura, ahtasibu anikafira asana al-mahfiyah. Aku berharap daripada Allah SWT dia menghapuskan dosa tahun lalu. Jadi kalau puasa Asyura dah ada fadilat macam ini, kalau Nabi SAW kata dia nak puasa 9, maknanya dia akan puasa 9 campur dengan 10. Ada pula dalil lain, dia kata khalibul yahud, berlawananlah, bercanggahlah daripada perbuatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia mengagungkan hari yang ke-10 saja. Jadi kita buat 9 dan 10. 9 dan 10. Dan yang lagi bagus, awak puasa 9, 10, 11. Kenapa 11 pula? Sebab kalau awak 9, 10, 11, awak nak puasa berapa hari? 3 hari. Puasa 3 hari dalam 1 bulan mempunyai fadilatnya yang sendiri. Ini paling bagus. Dan paling bagus puasa banyak-banyak bulan Muharram. Cuma jangan puasa sampai 30 hari sudah. Sebab ketika Nabi SAW kata apa, sebaik-baik puasa selepas Ramadan, puasa bulan Muharram, ini puasa lah banyak. Itu yang ada kita, yang sepatutnya kita lakukan. Dan apa, bulan Muharram, jalan ke perang. Nah, dalam surah Taubah dilarangkan kita berperang dalam bulan haram. Tapi hukum ini kata ulama telah dimansuhkan. Ya, sekarang dah tak ada bulan haram nak perang apa semua. Ya. Nak puasa 9 dan balik. Jangan sebalik yang dah. Tak puasa 10 lah. Maknanya Nabi SAW tak hidup sampai tahun depan. Oh, maksudnya Nabi itu ada satu isyarat bahawa Nabi SAW tahu dia takkan puasa tahun depan. Dia tak akan hidup tahun depan. Okay. Tak boleh buat. Ini terbalik, ini pada sikit punya kompleks. Kalau Nabi SAW hidup akan datang, dia akan puasa 9. Jadi maknanya tak boleh puasa 9. Nabi SAW takkan hidup tahun lepas. Mana pula Nabi SAW kata kalau hidup aku nak puasa. Kalau hidup dia puasa tak? Kan dia hidup. Kali dia hidup, dia puasa tak agak-agak? Kita dia akan mohon. Dia puasa. Dalam. Jadi sahabat-sahabat lihat, oh nanti kalau kau hidup dia puasa. Kita puasa lah. Ikut. Nak terbalik, saya dah tak tahu macam nak terbalik dengan Nabi. Memang tak hidup sampai tahun lepas. Tapi kalau dia hidup, tu azam daripada dia. Kalau hidup dia akan buat. Jadi azam daripada Rasulullah SAW dalam syariat tu bukan? Dia azam nak buat. Maksudnya satu syariat, satu lesen untuk kita untuk buat. Kalau tak boleh, takkan. Tadi baru saya cakap dengan pandai pilih kata-kata lah apa semua. Kalau kata tak boleh, apa susah-susah kalau aku hidup? Aku akan puasa 9. Korang pun puasa 10 je. Jangan puasa 9. Aku nak. Dia kata kalau aku hidup, aku nak puasa 9. Dan dia kata betul-betul ke? Berlawanan lah daripada Yahudi. Kedai Yahudi puasa 10 je. Tujuan kita puasa 9 dan 10 untuk apa? Berlawanan daripada Yahudi. Dan bukan Yahudi, maksud Yahudi dia semua orang kafir, kita mesti berlawanan daripada perbuatan mereka. Bukan untuk sama-sama macam mereka. Jadi ibadat kita pun kalau boleh kena lain daripada mereka. Jadi kalau kita puasa 9, 10 bagus. Sebab apa? Ikut sunnah. Bulu tu jangan ikai lagi lah. Dia dah memang dapat jilat. Boleh jilat pasal Nabi SAW nak buat gitu. Jadi bagus tak? Betul, lagi bagus. Kalau 10 dengan 11 bagus tak? Kurang sikit bagus tapi bagus. Tidak pasal apa? Kita dapat apa? Perintah larangan dari apa ni, jauh daripada perbuatan yang mungkin. Dengan 10% garanti bagus. Kita ke dalam masalah ini. Tentang perang dan sebagainya, tu lama dah bahaskan dalam tafsir, kita boleh baca ya. Jadi Quran hujjah laka aw alayka. Jadi Quran tu hujjah untuk kau. Kata yang baca dia hafa tilawati, betul-betul baca. Bukan baca dengan kaji bagus apa semuanya, tapi maknanya semua dia ditinggalkan. Dia kata Allah SWT tu ahad, baca pun Allah ahad banyak kali, ahad. Tapi dia sirikkan Allah SWT. Dia minta Allah SWT pun diminta, dia minta dengan selain daripada Allah SWT pun dia. Semua orang yang akan Quran tu jadi hujah atas dia. Ini bukan jenis apa ni, orang baca tajuk salah atau benda nanti Quran jadi apa ni, Quran apa ni, Quran attack dia, Quran apa, laknat dia dan sebagainya. Orang takut nak baca Quran, tak tahu baca Quran tu betul. Siapa cakap? Janji awak belajar. Macam mana awak nak pandai baca Quran kalau awak jarang baca, takut baca, macam nak pandai? Apa orang tahu dia pandai baca Quran? Orang Arab tu pun kena belajar baca Quran. Walaupun dia orang Arab, orang tahu tak? Orang Arab pun kalau dia tak latih, dia akan buat banyak mistik dalam Al-Fatihah pun orang baca Alhamdulillah, semua tu lah. Semua ada dalam baris pun sana. Dia kena belajar baca Quran. Dia pun tak ada dengung, tak ada apa semuanya. Tajid pun dia main langgar. Dia kena belajar. Apa lagi kita? Kemudian macam mana dia dipandai? Macam mana nak next bagus, multiplication table tengok sekali dia terus dah boleh pandai, dah boleh. Kita belajar selalu pakai, selalu baca, baru dia pandai. Sebab tu ngaji zaman dulu tiap-tiap malam, kadang-kadang sampai 2 kali baru pandai. Ni sekarang tidak, seminggu sekali yang tak kat masjid, tahun seminggu 2 kali tak boleh pandai. Tahun tak kat madrasah ni, bagus diri saja. Ada 70 orang, bila nak habis? Bila nak kasi dia tu baca? Dia 1 bulan tak nak sekali baca. Yang teruk-teruk 6 bulan 1 kali baca. Kalau guru dia tengok yang bagus saja baca kan, habis yang ni tak pernah baca 1 tahun. Sebab tu pernah madrasah sampai tak pernah baca kan. Mak bapak buat macam itu je, tinggalkan anak dia kan. Bukan madrasah, pemerintah madrasah lah yang tanggung. Mana boleh, dia kan itu adalah tanggungjawab dia. Dia kena ajar budak tu Quran dan baca Quran patutnya tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Sebab tu dia panggil ngaji. Kalau ada baca seminggu sekali ngaji ya tu. Yang ada esok tu maknanya ni. Baik, Al-Quran wafat jatuh laka awak alai tak bila dia baca Al-Quran kita tak amalkan. Allah SWT suruh hukum dengan hukum Allah, dia tak nak hukum Allah. Dia kata murtad pun tak payah bunuh. Tapi Nabi SAW kata murtad kena bunuh. Baca Quran, baca hadis lah masuk juga tu, tapi tak nak amalkan. Jadi itu semua masalah. Orang kata apa ni, zina itu haram. Dia kata zina tu kalau darurat wajib. Eh, wajib lah apa ni, boleh. Mas Arab Kulunna siyabdu. Akhir sekali Nabi SAW kata, dan setiap manusia itu pergi keluar berpagi-pagi. Al-Hadar keluar pagi-pagi, Ar-Rawah balik petang-petang. Semua orang keluar pagi-pagi. Tak mesti pagi ada orang pagi-pagi dia apa? Dia tidur lah. Tapi yang maksudnya dia keluar, biasanya orang keluar pagi-pagi cik makan. Malam orang tidur, zaman dulu tak ada karen lah. Itu bagus juga tak ada karen. Sekarang yang dengan malam sama eh. Yang pun buka lampu, malam pun buka lampu. Buka lampu, buka aircon. Jadi baik, kalau nasi ada semua orang keluar pagi-pagi. Yang ini untuk urusan dunia mereka lah. Tabai Allah tahu. Dan setiap hari, setiap orang itu akan menjual diri mereka. Yang ini dia macam pergi pasar dan dia buat business. Dan komoditi dia adalah barang yang dia jual tu adalah diri dia sendiri. Dia buat macam amalan, tak boleh bagi ke, dia pergi pasar je. Yang pergi pasar, pergi pasar lah. Yang tak pergi pasar, pergi kerja. Kemudian tengah-tengah tu ada solat dia, betul lah. Ada amalan ibadat dia lain. Dalam bulan-bulan tertentu, hajinya apa semuanya. Ada, setiap hari orang ada je amalan dia, betul lah. Siang sampai malam. Jadi apa yang digadaikannya sebenarnya dengan amalan-amalannya tu, dirinya sendiri. Jadi dan setiap hari ada orang yang membebaskan dirinya daripada api neraka. Bebaskan ini maknanya daripada api neraka. Kenapa dia boleh bebas? Sebab setiap kali, setiap hari dia keluar tu, amalan-amalan dia tu apa dia? Maknanya dia buat amalan-amalan yang selamat, yang menyelamatkan dirinya. Artinya, kalau tidak macam itu, ada dua saja orang. Satu, tentulah bagi-bagi yang beramal-amal, semua amalannya tak dapat selamatkan dia, tak dapat bebaskan dia dari neraka. Dia terapi neraka, tapi setiap amalannya, ataupun amalannya satu hari itu akan mencelakakannya. Jadi di sini satu tanda ataupun satu peringatan tentang kepentingannya amalan. Amalan penting ke? Niat saja penting. Dua-dua penting. Kalau orang kata niat saja penting, tak. Ni amalan pun penting. Ni amalan dia penting pun tidak. Dua-dua penting. Kena amal. Kena beramal. Kita amal untuk diri sendiri. Jangan suruh orang lain amalkan untuk kita. Yang mati kau bacakanlah untuk aku. Aku nak buat apa? Faedah ni tu. Nabi Salam kata apa kat sini? Ini dalilnya. Siapa nak tahu masalah amal-amal orang lain dan sebagainya? Ini dalilnya. Setiap hari orang keluar, dia jual dirinya sendiri. Dia tak jual diri orang lain. Dia jual siapa? Diri siapa? Dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan amalan. Amalan dia ke amalan orang lain? Amalan dia. Dan dia dengan amalan dia itulah yang membebaskan dirinya, atau dia dengan amalan dia yang akan mencelakakan diri. Orang lain tak boleh mencelakakan diri. Faham? Jadi inginkanlah ringkasnya. Ringkas ini yang kita dapat pada malam ini. Cara hadis ini, hadis ini juga terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ya. Menawi di kitab lain Arba'in Nawawi, dan memang dicarahkan ulama panjang lebar. Jadi panjang daripada yang kita dengar tadi. Dan insyaAllah apa yang kita dengarkan semoga dia memberi manfaat kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan insyaAllah kalau kita ada masa minggu depan ataupun pada waktu yang akan datang, kita akan baca syarah daripada Imam Nawawi rahimahullah. Apa persoalan? Nah, tiga hari di Al-Fatihah waktu dalam harian kita, waktu ini tiga hari itu adalah ayam lupai. Jadi apakah itu satu soalannya berkenaan dengan apa tu, puasa tadi, eh, puasa tiga hari. Orang kata fadilat puasa tiga hari tu lah puasa apa ni, tiga hari putih tu. Adakah tiga hari tu hanya tiga hari putih ataupun tiga hari tu boleh lain-lain hari dalam satu bulan? Jawabnya apa? Lain-lain apa hari dalam satu bulan pun boleh. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata, "Awsani khaliri bi thalathin." Khalilku, yakni sahabat karibku, kekasihku telah mewasiatkan aku dengan tiga perkara. Isyami tanah setiap ayam sepuluh syahar, untuk puasa tiga hari dalam setiap bulan. Kita cakap hari apa? Waraka'atai duha dan dua raka'at salat duha. Wa antu tira qabla an anam, dan supaya aku berwitir sebelum aku tidur. Saya tak ingat dia tertik macam mana dulu lah. Yang penting tiga perkara ni diwasiatkan oleh Nabi SAW pada siapa? Abu Hurairah. Yang banyak hafal hadis tu diwasiatkan tiga perkara. Itu puasa tiga hari dalam satu bulan. Apa-apa hari pun ya. Kemudian terus main dua rakaat duha. Itu dalil bahawa ada rakaat, ada dua rakaat apa? Salat duha. Minimum dua rakaat. Dan ada juga yang itu witir. Dan witir sebelum tidur. Siapa yang kalau masih susah lagi nak witir selepas tidur, yang ini lepas bangun tidur, baik dia witir sebelum tidur. Satu rakaat pun jadi. Lepas tu bila ada macam ada time ke apa kan, nak tunggu kawan ke, rasa TV program belum start apa, sambung lagi lah 2-3 rakaat ke apa semuanya. Sebab kita buat amalan ikut mana yang kita mampu. Dan itu bukan macam asyik nak kerja yang bagus, yang bagus, yang fadilat bagus lah, akhir tu bagus. Memang ada hadis pun. Tapi kalau belum sampai, itu ambil yang mudah dulu. Jadi kalau pun jangan tinggalkan. Gitu. Jadi kalau yang kalau dah tak boleh itu baru kita cuba bangun apa ni akhir malam. Sebab itu adalah wasiat Rasulullah SAW untuk siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, calon-calon orang. Ini itu satu apa ni amalan yang baik. Jadi tentang 3 hari tak putih. Ya. Adapun 3 hari yang khusus, iaitu hari-hari putih, hari-hari biasa juga adalah bulan mengambang ni. 13, 14, 15, bukan 10, 11. 9-11 pun 13-14-15 itu ada di bulan pertama, itu ada sebab-sebab. Okay, kemudian untuk masalah bulan puasa ni, puasa awal Muharram lagi 10 Muharram ni, ia adalah puasa yang muayyan, yakni yang spesifik dimaksudkan untuk puasa pada hari tersebut. Maknanya syariat suruh kita puasa pada hari tersebut sahaja. Fadilat ni untuk hari tersebut. Kalau orang selepas puasa pada 10 hari bulan, boleh tak qada pada 11 hari bulan ke? Jawabnya tak boleh. Dan boleh qada tak? Fadilat dah tak dapat. Kalau dia puasa juga, dia dapat tak fadilat ni? Sebenarnya dia tak dapat. Sebab apa? Fadilat dia sebut dalam hadis, puasa hari Ashura dihapuskan dosa-dosa sebelumnya hanya untuk Ashura. Kemudian satu lagi masalah, orang-orang yang belum qada puasa dia. Ada tak orang yang kena qada puasa? Siapa dia? Orang yang sengaja tinggalkan puasa kat bazar tu. Itu lain cerita lah. Ini kita cakap tentang orang yang ada uzur. Orang-orang yang ada haid pada bulan Ramadan kemarin ke, lepas ke, ataupun orang yang orang apa lagi yang ada uzur? Orang yang sakit gigi ke, sakit apa? Okay, betul bukan doktor gaji ni aja sakit tak boleh puasa. Orang-orang ini wajib qada kan, tapi dia boleh qada bila-bila masa dia sebenarnya, sampai dah masuk Ramadan akan datang. Tetapi kalau datang 10 hari bulan Ashura dan dia masih belum qada puasa dia, apa yang dia nak buat? Boleh tak dia puasa Ashura lepas tu qada, ataupun dia puasa qada dan combine dengan Ashura? Jawabnya adalah dia qada puasa. Kalau dia belum puasa, dia nak puasa, dia qada puasa. Tadi Ashura dapat ke tak dapat? Jawabnya dia tak dapat. Tetapi apa yang dia tak dapat bandingkan apa yang dia dapat, yang dia dapat tu lagi banyak sebenarnya. Puasa Ashura apa fadilat dia? Hapuskan dosa satu tahun sebelum ni. Apa fadilat puasa qada? Tak terkira lah puasa qada wajib ke sunat? Wajib. Betul nak bandingkan dengan sunat? Tak ada bandingan. Wajib terlampau bagus sekali. Sebab tu apa? Kalau memang orang pun semangat, pun tak masak aja kan, pun nanti buka ada special dia. Awak pun nak puasa qada, puasa qada sudah. Bagus patutnya. Jangan kan awak selepas apa benda je tak. Dan kalau lagi bagus, qada awal-awal sebelum masuk 10. Macam the time ni kan ni? Qada awal-awal mana yang mampu. Jadi bila sampai 9-10 semua boleh puasa yang 9-10 ni. Jadi salah kita dah lambat. Insyaallah kita akan berjumpa akan datang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Tepat tadi saya bertahan keluar masjid, kenapa tak nak salat sunnah? Hari anak kau karu Ustaz. Ustaz dia dah habis haji, dia 3 minggu tak ajar. Dia dah komentan. Asal dia dah teror. Sekolah dia dah rumah ke. No, I never. Email. ada naik ke tu nak ini lah tu tu rumah. Badi. Apa saya hari yang orang ada keluar. Tadi pada hari minggu ada. Kenapa nak ambil cik? Kenapa yang lagu macam ni tidak ada? Tidak ada cik kan? Tahun yang belakang. Tahun yang lepas lah tu. Ada tak nak kisah ke? Ada nak keluar buku tujuh, buku tujuh. Oh, banyak buat ni. Alhamdulillah. Lah yang bagi. Kita tak ada orang nak tanya. Saya baca Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Kira-kira kalau buku atau kira-kira. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh.